siang, malam hingga pagi kembali. Detik demi detik sampai hari berganti, semua tetap niat menjalani. Rutinitas yang kadang jenuh menjelang, rasa bosan jelas selalu terbayang. Tapi semua akan tersingkirkan demi kebutuhan dan masa depan. Pekerjaan harus teratasi, butuh waktu lebih dan konsentrasi diri. Kini waktunya libur, di akhir pekan mari teriak, let's go having fun. Ini malam minggu saatnya kita berbagi, berbagi dengan sang idaman hati. Ini malam minggu lepaskan gundah hati, pegang erat tangan gapai semua mimpi. Kita berbagi, berbagi dengan sang idaman hati. Ini malam minggu lepaskan gundah hati, pegang erat tangan gapai semua mimpi.